Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita dalam pembahasan Al-Usulul Tsalatsah dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tatimmah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tatimmatun, penyempurna. Nadhkuru huna hukma safari ila biladil kufri. Kita akan menyebutkan di sini hukum safar ke negara-negara kufur. Fanaqulu as-safaru ila biladil kuffar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Kita katakan, kata beliau rahimahullahu taala, safar ke negara-negara kufur tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Safar ke negara-negara kafir tidak dibolehkan kecuali dengan 3 syarat. Harus ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, silakan melakukan safar ke negara-negara kafir. Kalau tidak terpenuhi, satu saja tidak terpenuhi, maka jangan. Kalau tidak ada 3 syarat ini, maka jangan. Jadi hendaklah terpenuhi 3 syarat ini pada seseorang. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Hendaknya seseorang memiliki ilmu yang dia bisa menolak kerancuan-kerancuan. Menolak berbagai macam syubuhat. Dia memiliki ilmu. Kalau ada berita-berita miring tentang Islam, dia bisa meluruskannya. Dia bisa memperbaikinya. Dia bisa melindungi dirinya dengan ilmu tersebut. Dia memiliki benteng, ya. Kalau ada kerancuan-kerancuan yang menghantam pikirannya, dia bisa melindungi dirinya dengan ilmu yang dia miliki. An yakuna 'indal insan ilmun yadfa'u bihi asy-syubhat. Seseorang memiliki ilmu yang dia bisa menolak berbagai macam syubhat yang datang. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna indahu dinun yamna'u bihi syahwat. Yamna'uhu minasyahwat. Hendaknya seseorang memiliki agama yang dia bisa melindungi dirinya dari syahwat, syahwat-syahwat yang haram. Agamanya harus kuat. Di samping dia memiliki ilmu, dia juga harus memiliki agama. Agamanya kuat. Karena la syakka, tidak kita ragu lagi, di negara kufar banyak fahisyah, negara-negara kafir banyak kejelekan yang tersebar, ya, dari sisi pakaian, dari sisi hiburan, banyak yang menyelisihi syariat Islam, dan itu merupakan kemaksiatan. Jadi kalau seseorang tidak memiliki agama, ya, dia bisa terbawa dan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, di samping seseorang harus membekali dirinya dengan ilmu, dia juga harus memiliki agama yang kuat. Terkadang seseorang yang berilmu terjatuh ke dalam fitnatus syahwat. Fitnah syahwat. Syahwat-syahwat yang haram. Memandang wanita yang bukan haknya untuk dia pandang. Terjatuh dalam perbuatan zina. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dia harus memiliki agama. Harus kuat agamanya. Terlebih lagi di negara sana. Nas'alullah salamata wal afiyah. Berat masyarul ahibah barakallahu fikum. Karena tidak bisa menjamin seseorang yang memiliki ilmu, dia bisa selamat dari fitnah syahwat ini. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih bermudarat, lebih berbahaya bagi kaum lelaki dari fitnah wanita. Pakaian mereka yang tidak menutup aurat, baju-baju yang terbuka, di jalanan itu banyak. Banyak wanita yang tidak sayang dengan kehormatan dirinya. Terlebih lagi di negara-negara kufar. Nah, hendaknya dia perhatikan dirinya. Kuat atau tidak, dia menundukkan pandangan. Kuat atau tidak, dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tidak cukup hanya memiliki ilmu saja. Tidak cukup hanya berbekal dengan ilmu. Walaupun dia sudah lama di pondok pesantren misalkan, sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan sudah pernah belajar duduk di hadapan para ulama menimba ilmu, ilmunya sudah luar biasa, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka jangan coba-coba, bahaya, jangan ceburkan diri kita ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara ilmun dan dinun ini harus dimiliki oleh seseorang yang ingin safar ke negara kufar. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik, hendaknya seseorang memiliki keperluan ketika safar ke sana. Jika tidak ada keperluan, jangan berangkat, ya. Jika tidak ada keperluan, jangan berangkat. Barakallahu fikum. Fa illam tatimma hadhihi syurutu fa innahu la yajuzu safaru ila biladil kufar. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh safar ke negara-negara kafir. Jika tidak terpenuhi. Yang pertama, dia punya ilmu. Yang kedua, agamanya kuat. Yang ketiga, ada keperluan. Keperluan di sini nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Lima fi dzalika minal fitnati au khaufil fitnah, karena safar ke negara-negara kafir terdapat banyak fitnah, yaitu tadi diantaranya yang sangat besar, yang paling berbahaya melanda kaum lelaki, fitnah wanita. Apalagi wanita yang safar ke negara kafir. Wanita itu lemah, naqisatu aqlin wa din, kata Rasulullah SAW. Lemah akalnya, lemah agamanya. Kalau dia safar ke negara kafir, apalah jadinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka berhati-hati. Au khaufil fitnah, atau khawatir seseorang terjatuh ke dalam fitnah. Wa fihi idha'atul mal, dan tentu berangkat ke sana menyia-nyiakan harta. Jika tidak terpenuhi tiga syarat tadi. Kalau misalkan wanita, dia mesti dan harus safar ke negara kafir karena ada suatu keperluan, maka harus ada mahram, ada laki-laki yang menyertainya. Li'annal insana yunfiku amwalan kathiratan fi hadhil asfar, karena seseorang akan banyak mengeluarkan uang dengan safar-safar yang seperti ini. Jadi kalau tidak ada keperluan, akan membuang-buang harta, melakukan pemborosan terhadap harta. Amma idza da'atil hajatu ila dzalik, adapun apabila seseorang memiliki keperluan ke sana, li'ilaj, seperti berobat, ya. Tidak ada di negaranya, kecuali di negara yang lain ada. Kalau di negaranya tidak ada. Pengobatan itu tidak ada di dunia ini kecuali di negara ini. Negara kafir. Berarti boleh dia safar ke negara kafir dengan tiga syarat tadi. Memiliki agama, memiliki ilmu, ada keperluan untuk berobat. Saya pergi ke sini untuk berobat, bukan karena apa-apa. Au talaqi ilmin la yujadu fi baladihi, atau ingin belajar ilmu yang tidak ada di negerinya. di negerinya. Misal kita contohkan seperti ilmu kedokteran, mungkin ada di negara kafir, hanya di negara itu adanya ilmu itu, maka silakan berangkat ke sana dengan 3 syarat tadi. Mungkin dia sebagai utusan dari negaranya, ada keperluan, ya, sehingga tidak boleh kalau tidak ada keperluan safar jauh-jauh ke negara kafir, tujuannya cuma untuk nonton bola. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau seperti ini, ya, main-main orang yang seperti ini. Nas'alullah salamah. Rusak yang seperti ini. Akan merusak seseorang. Kalau tidak ada 3 keperluan tadi. Kalau tidak ada 3 syarat tadi. Afwan, kita ulangi. Syaratnya yang pertama, harus punya ilmu. Yang kedua, harus punya agama. Yang ketiga, harus ada keperluan. Barakallahu fikum. Wa kana indahu ilmun wa dinun. Dia memiliki ilmu, memiliki agama. Ala ma wasafna, sebagaimana yang kita sebutkan. Fahadha la ba'sa bihi. Maka orang ini tidak mengapa. Tidak mengapa dia safar ke negara kafir untuk berobat. Dengan 3 syarat tadi. Untuk belajar ilmu yang tidak didapati di negaranya. Tidak mengapa. Dengan 3 syarat tadi. Yakni dengan 2 syarat, ya. Ini syarat yang ketiga ini. Ada keperluan. 2 syarat yang sebelumnya. Punya ilmu dan punya agama. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya agama, maka jangan coba-coba. Ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada keperluan, maka jangan. Jangan. Sayangi diri Anda. Sayangi agama Anda. Sayangi akhlak Anda. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa amma safaru lisiyahah fi biladil kufar. Adapun melakukan safar untuk rekreasi ke negara-negara kafir, fahadha laisa bihajah. Maka yang seperti ini tidak perlu. Wa biimkanihi an yadhhab ila biladin islamiyah. Dan memungkinkan bagi dia untuk pergi ke negara-negara Islam. Yuhafizu ahluha ala sya'ir Islam, yang penduduknya menjaga syiar-syiar Islam. Wa biladunal an, dan negara kita sekarang, kata beliau rahimahullah, Saudi Arabia walhamdulillah, asbahat biladan siyahiyah. Negara kita negara yang banyak dikunjungi untuk rekreasi. Fi ba'dil manatiqi, di sebagian daerah. Fabi imkani, mungkin bagi seseorang an yadhhab ilaiha, untuk pergi ke negara Islam, ke negara Saudi Arabia. Ya wa yaqdi zamana ijazatihi fiha, dan mungkin dia menghabiskan waktu liburannya di situ. Ya walhamdulillah, kata beliau rahimahullah, tidak perlu jauh-jauh ke negara kafir. Tidak perlu jauh-jauh ke negara kafir. Wa ammal iqamatu fi biladil kufar, adapun tinggal di negara-negara kafir. Fa inna khataraha azim, maka bahayanya sangat besar. Ala dinil muslim, bagi agama seorang muslim. Wa akhlakihi wa sulukihi wa adabihi, sangat berbahaya bagi agama seseorang, akhlak seseorang, perangai seseorang dan adabnya. Wa qad syahadna wa ghairuna inhirafa katsirin mimman aqamu hunaka, dan kita telah menyaksikan, selain kita pun juga menyaksikan pergeseran yang terjadi pada kebanyakan orang yang telah bermukim di sana. Faraja'u bighairi ma dhahabu bihi. Ketika dia kembali lagi ke tempat mukim awalnya, dia kembali dalam keadaan tanpa seperti dia sedia kala. Kembali lagi ke di tempat mukimnya pertama, tidak seperti sedia kala. Tidak seperti pertama kali yang kita saksikan dia. Raja'u fussaqan, dia kembali dalam keadaan fasik. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Banyak pelanggaran yang dilakukan. Wa ba'dhuhum raja'a murtaddan 'an dinihi wa kafiran bihi wa bisairil adyani wal 'iyadzu billah. Bahkan sebagian mereka kembali dalam keadaan murtad, kafir terhadap agamanya dan terhadap semua agama. Wal 'iyadzu billah. Hatta saru ila al juhud, bahkan menentang secara mutlak. Wal istihza' bid-din, mengolok-olok agama. Wa ahlihi, dan mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan agama. Baik orang-orang terdahulu ataupun orang-orang yang hidup di masanya, ataupun orang-orang yang akan datang, dia olok-olok ketika orang tersebut berpegang teguh dengan agama. Walihada kana yang bagi, oleh karena ini semestinya bal yata'ayyan, bahkan wajib at-tahafudz min dzalik, untuk menjaga diri dari yang demikian itu. Wa wad'u syuruti allati tamna'u min al-hawi fi tilkal mahalik, dan wajib untuk membuat persyaratan, untuk membuat ketentuan sebagaimana yang telah kita sampaikan, yang mencegah seseorang untuk terjatuh ke dalam kebinasaan-kebinasaan tersebut. Fal iqamah fi biladil kufri, tinggal di negara-negara kufur, labudda fiha min syartaini asasain, harus terpenuhi dua syarat yang dasar. Tadi syarat tinggal, tadi syarat safar ke negara kufar, negara-negara kafir, ada tiga. Punya ilmu, punya agama, punya keperluan. Sekarang syarat orang yang ingin tinggal di negara kafir ada dua. Insya Allah akan kita lanjutkan di waktu mendatang. Jangan dilewatkan pembahasannya. Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.